Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله yang tidak boleh henti-hentinya diingatkan pada setiap majlis dalam pengertian kita semua membutuhkannya untuk selalu diingatkan adalah asyukur, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita yang tidak pernah sejenak pun berhenti, yang tidak pernah nikmat-nikmat Allah sedikit pun sirna dari kita. Terus-menerus Allah memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga memang saling mengingatkan, saling mewasiatkan untuk bersyukur adalah harus terus-menerus diupayakan, sehingga kita berharap dengan adanya upaya secara berkesinambungan untuk bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat Allah itu pun diharapkan minimalnya bertahan. Kalau seandainya dia tidak bertambah, minimalnya tidak berkurang dari kita, yang tentunya kita berharap nikmat-nikmat tersebut bertambah dan bertambah. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika Anda sedang berada dalam sebuah nikmat tertentu, dalam sebuah limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat tersebut. Ketahuilah sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan, memusnahkan nikmat. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian atau beberapa kekeliruan kita, kemaksiatan yang kita lakukan, dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut terus ditambah oleh Allah. Karena memang Allah sudah menetapkan, Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan bahwa nikmat yang ada pada kita ini sama sekali Allah tidak akan merubahnya. Sama sekali Allah tidak pernah berupaya untuk memusnahkannya. Kecuali jika memang hamba-hamba Allah lah sendiri yang ternyata tidak pandai menjaganya, sehingga nikmat tersebut dirubah, dirusak. Oleh karena itu Allah menyatakan ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Yang demikian itu dikarenakan memang Allah sama sekali tidak pernah merubah sebuah nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada suatu kaum, kecuali memang kaum itu sendirilah yang merubahnya dengan tangan-tangan mereka atau diri-diri mereka sendiri. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Nikmat yang besar atau boleh dinyatakan di antara nikmat terbesar adalah ketika Allah takdirkan kita sebagai ahli sunnah. Allah takdirkan kita sedang menjalani ciri-ciri al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis iftiraqil ummah. Hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya berada di dalam an-nar kecuali firqatun wahida. Nah, apa itu al-firqatun najiyah? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ciri-cirinya, man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi, barang siapa yang keadaan dia, kondisi dia, akidah dia, manhaj ibadah dia seperti atau sama dengan kondisi, akidah, keadaan ku dan para sahabatku pada hari itu. Kita sekarang sedang menitih jalan ini, berupaya semaksimal mungkin dengan adanya majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang selalu dihidupkan oleh ahli sunnah, yang selalu ditumbuh suburkan di tengah-tengah ahli sunnah, dan ahli sunnah berupaya untuk menumbuh suburkannya pula di tengah-tengah umat Islam secara umum, mengajak mereka untuk bertafaqquh fiddin. Al-firqatun najiyah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah najiyatun fid dunya minal bid'i wad dalalat wa najiyatun fil akhirati minan nar. Najiyah, selamat, berhasil, sukses di dunia dari berbagai macam bentuk bid'ah dan dari berbagai macam bentuk kesesatan, dan selamat, berhasil serta sukses di akhirat nanti dari azabun nar. Maka nikmat Allah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berupaya menitih jejak al-firqatun najiyah. Ciri-ciri al-firqatun najiyah adalah at-tafaqquh fid-din. Ciri-ciri al-firqatun najiyah adalah orang-orang yang selalu melakukan at-ta'allum wat-ta'lim, berupaya untuk belajar, mencari ilmu dan menyampaikan atau mengajarkan ilmu tersebut. Ini dipertegas dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan tentang at-ta'ifal mansurah, yang karena itu akhirnya para ulama juga menegaskan bahwa al-firqatun najiyah itu adalah at-ta'ifal mansurah, dan at-ta'ifal mansurah itu adalah al-firqatun najiyah. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari sebuah hadis yang sering kita mendengar, sering diucapkan dan kita mungkin menghafalnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Hadis ini panjang dan diakhiri dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, walan tazala ta'ifatum min ummati qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis ini adalah satu rangkaian hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, hadis ini agak panjang, kemudian diakhiri dengan walan tazala ta'ifatum min ummati, tidak akan henti-hentinya sekelompok orang dari umatku qa'imatan ala amrillah, yang selalu berupaya untuk menegakkan syariat Allah, perintah Allah, la yaburruhum man khadalahum, tidak akan mampu mencelakakan mereka, merugikan mereka, orang-orang yang mencemoohkan mereka atau meninggalkan mereka sampai datangnya perintah Allah, yakni datangnya yaumul qiyamah. Sehingga at-ta'ifal mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah itu, ciri-cirinya adalah yang disebutkan pada awal hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah faqihkan dia, Allah jadikan dia mengerti dalam urusan agama dia. Dia mengerti tentang akidahnya, mana akidah yang diajarkan oleh Rasul dan mana akidah yang diada-adakan dan dimunculkan baru, belum pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita selalu berupaya untuk menghidupkan majalis at-tafaqquh. Majlis-majlis yang dari sana kita diharapkan menjadi seorang faqih, seorang yang mengerti dan faham tentang dinullah azza wa jalla. Ikhwani fid din azzani Allah iyakum. Di masa seperti ini, majalis at-tafaqquh fid din, majlis-majlis ilmu, serta majlis-majlis yang dipelajari di sana akidah, ibadah, muamalah, adalah salah satu wasilah, salah satu perantara, salah satu alat yang bisa mengantarkan kita kepada al-istiqamah, mengantarkan kita untuk tetap berada di atas al-haq sampai kita datang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang mesti dan harus diupayakan untuk dilakukan oleh setiap pribadi muslim, setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya serta mengharapkan ridha dan jannah Allah, adalah salah satu ibadah yang memiliki nilai besar, bahkan dinyatakan oleh banyak ulama salaf bahwa itu adalah amalan terbesar, amalan termulia, yaitu apa yang dikandung oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang perkataan atau ucapannya lebih baik, lebih mulia dibandingkan mereka-mereka yang menyeru, berdakwah menuju kepada agama Allah, menuju kepada tauhidullah. Siapa yang lebih mulia ucapannya dibandingkan mereka-mereka ini? Wa amila salihan, dan sekaligus mereka itu beramal saleh, berupaya untuk selalu bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak perlu dijawab sebenarnya. Kenapa? Karena jawabannya sudah mafhum, karena jawabannya sudah jelas bisa difahami, bahwa tidak ada yang lebih mulia perkataan seseorang, tidak ada yang lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang menyeru, berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia kepada al-haq, untuk tetap di atas al-haq, meninggalkan kebatilan. Maka di antara atau bahkan amalan termulia pada masa ini, khususnya, saya katakan khususnya karena memang sudah diucapkan oleh para ulama salaf sejak dahulu, tentunya di masa kita di mana kebatilan-kebatilan terus disebarkan, dolalat, kesesatan-kesesatan semakin dipromosikan, diiklankan dengan gratis, maka amalan ini menjadi lebih berharga. Amalan dakwah ilallah yang Allah tegaskan dalam ayat ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Allah untuk mengumumkan kepada umat manusia ini tentang salah satu prinsip penting, salah satu ideologi penting dalam Islam, dan dinyatakan sebagai manhaj serta prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menyatakan dalam ayatnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sampaikan wahai Muhammad, umumkan wahai Muhammad kepada mereka itu, umumkan, hadhihi sabili, yakni manhaji wa maslaki wa aqidati, inilah manhajku, prinsipku, jalanku. Apa itu prinsip Rasul Apa itu manhaj Rasul? Ad'u ilallah. Saya berdakwah, menyeru, mengajak kepada agama Allah. Yakni mengajak, berdakwah, menyeru manusia kepada tauhidullah. Ala basirah. Yang dakwah itu tadi didirikan di atas basirah, ilmu. Basirah tentang apa yang akan dia sampaikan. Basirah tentang substansi permasalahan yang akan dia dakwahkan. Dia sudah menguasainya. Dia faham bahwa ini adalah wajib karena memang Allah menyatakan dalam ayatnya begini. Dia faham bahwa ini adalah haram hukumnya karena dia tahu Allah telah menyatakan dalam ayatnya seperti ini. Dia tahu ini adalah wajib karena Rasul menyatakan begini. Dan sebaliknya. Ini adalah basirah tentang perkara atau substansi materi yang akan dia sampaikan. Dia menguasai. Tidak ikut-ikutan. Tetapi dia menguasai, faham dalilnya. Karena dia belajar. Karena dia bertafaqquh fid din. Kemudian basirah yang kedua adalah basirah ilmu atau pemahaman, pengetahuan tentang kondisi orang yang akan diseru, kondisi orang yang akan didakwahi, kriteria mereka, sifat-sifat mereka, keadaan mereka, sehingga dia tahu apa yang harus didahulukan, dia tahu mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak. Ini adalah manhaj, metodologi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Kemudian ana wa manittaba'ani, dipertegas dengan dhamir ana, yakni menegaskan bahwa ini manhajku, dakwah ila Allah. Dan manhaj orang-orang yang mengikutiku, orang-orang yang meneruskan kiprah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan mengaplikasikan prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu prinsip ad-da'watu ilallah azza wajal, berdakwah, mengajak, menyeru umat manusia menuju kepada agama Allah yang benar, yang hak, yang bersih dari berbagai macam bentuk kebatilan. Ini adalah dakwah. Kalau kita tahu bahwa dakwah itu adalah semulia-mulia perkataan, semulia-mulia ucapan, semulia-mulia amalan, dan sekaligus kita tahu bahwa itu merupakan prinsip penting dari sekian prinsip sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah ada suatu hal penting yang harus diketahui oleh masing-masing pihak yang ingin masuk dalam kategori ana wa manittaba'ani, prinsipku dan prinsipnya orang-orang yang mengikuti aku. Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di majelis ini kecuali dia menginginkan masuk dalam kategori dua ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Kita yakin bahwa tidak ada satupun di antara kita insyaallah yang tidak menginginkan untuk masuk dalam kategori apa yang Allah sebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Kita semua insyaallah secara zahir menginginkan itu semua. Kalau kita tahu itu, maka ada satu hal penting juga yang harus mau tidak mau diketahui, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, mentakdirkan, mencatat dalam lauhul mahfuz ketetapan yang berlaku ila yaumil qiyamah, bahwa tidaklah seorang nabi, tidaklah seorang rasul yang telah mengumandangkan dakwah, mengibarkan bendera ad'u ilallah ad-da'wa ilallah azza wa jal. Maka telah Allah ciptakan, telah Allah letakkan musuh yang akan menghadang laju dakwah tersebut. Telah Allah ciptakan ada musuh-musuh yang akan membuat kabur dakwah, akan membuat samar dakwah yang dibawa oleh para nabi tersebut. Para musuh yang tidak pernah tinggal diam. Ini Allah pertegas di dalam ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian kata Allah, telah kami jadikan bagi setiap nabi. Setiap nabi. Tak seorang nabi pun. Karena Allah menyatakan likulli nabiyyin. Dan kita tahu bahwa lafaz kul, kata para ulama bahasa ahli lughah, min alfadhil umum. Di antara alfaz-alfaz atau lafaz-lafaz yang menunjukkan atau berfungsi secara umum. Menunjukkan perkara itu tidak hanya khusus satu pihak tanpa yang lainnya. Satu orang tanpa yang lainnya. Dalam hal ini tidak hanya khusus seorang nabi tanpa yang lainnya. Wa ja'alna likulli nabiyyin, untuk setiap nabi aduan musuh, yang musuh ini adalah para syayatin, baik para syaitan yang berwajah manusia, berbahasa dengan bahasa kita, berjalan seperti kita berjalan, makan seperti kita makan, duduk dan berinteraksi dengan kita, atau juga musuh yang atau para syayatin yang datang dari golongan jin. Mereka semua kata Allah yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, masing-masing mereka saling memberikan informasi masukan yang indah, yang menarik satu sama lain, bersatu padu musuh tersebut untuk menghadapi dakwatul haq, untuk menghadapi dakwatul rusul, dakwatul anbiya. Bersatu padu mereka, baik yang jin maupun yang manusia, baik manusia dengan syayatin dari kalangan manusia dengan syayatin dari kalangan manusia, atau syayatin dari kalangan jin dengan syayatin dari kalangan jin, ataupun pula bersatu padu pula berta'awun bekerja sama antara syayatinil ins dengan syayatinil jin, saling membisikkan untuk memusuhi dakwatul haq. Ini harus kita yakini. Ini adalah takdir yang telah Allah tentukan. Tetapi dalam ayat lain Allah juga mengabarkan dengan kabar yang sama. Namun Allah memberikan semacam hiburan dan jaminan bagi kita, agar kita ini tidak kecil hati, agar kita ini tidak ciut nyalinya, tidak gampang putus asa. Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikian kata Allah, telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan mujrimin, orang-orang jahat yang selalu melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan dalam berikutnya, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup bagi kalian, jangan khawatir. Cukup bagi kalian atau cukup bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bika ay bika ya Muhammad, cukup bagimu Rabbmu ini yakni Allah sebagai apa? Dua fungsi utama yang dengan dua fungsi ini tidak ciut nyali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadian, bahwa Allah itu sebagai hadi, pemberi petunjuk, membimbing, mengarahkan dengan wahyu-wahyunya kepada Rasulullah SAW. Tidak seorang ahlul batil, baik dari kalangan kufar ataupun munafikin, hendak menghadang dakwah, hendak menghalangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin dengan syubhat-syubhatnya, dengan kebatilan dan kerancuan yang mereka tebarkan, kecuali Allah Sang Hadi telah menjamin akan memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk, jawaban. Ini yang kemudian Allah tegaskan dalam ayat yang lainnya, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka al-kuffar dan ahlul batil, kaum munafikin dan yang lainnya, datang kepadamu wahai Muhammad dengan membawa sebuah kebatilan, sebuah syubhat, kecuali kata Allah pasti aku datangkan jawabannya, rinciannya yang jauh lebih mudah difahami, lebih terperinci. Dengan ayat ini Rasulullah merasa tenang. Jaminan dari Sang Hadi, Allah Subhanahu wa taala, Sang pemberi petunjuk yang menjamin ini. Nah, sehingga setiap baghafa bi rabbika hadiyan wa nasira, yakni nasira bimakna nasir, ala wazan fa'il bimakna fa'il. Dalam ayat ini nasira yakni sebagai nasiran, sebagai penolong. Allah itu sebagai penolong kamu, cukup Allah. Yakni kalau mereka mau mengancam dakwahmu, menghadang dakwahmu dengan syubhat, maka Allah sebagai hadi, sebagai pemberi petunjuk. Dan kalau ternyata mereka masih belum puas, mau tidak merasa gagal menghadang dakwahmu dengan syubhat dan kebatilan yang mereka sebarkan, dan mereka akan beralih dengan menghadang kamu dengan bentuk kekuatan, menghadang kamu dengan bentuk kekuatan fisik, membunuh atau menyakitimu, maka Allah sebagai nasir, Allah sebagai penolongmu. Jangan khawatir. Ayat ini menghibur kita agar kita tidak putus asa, agar kita tidak kecil hati. Kenapa saya katakan kita pada umumnya? Karena tadi sudah saya katakan, dan kita semua yakin, kita semua ini ingin bersama para rasul, ingin mengikuti jejak para nabi, ingin masuk ke dalam waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, masuk ke dalam kategori ana waman ittaba'ani. Yang terutama dari mereka itu, dari mereka-mereka yang bisa mendapatkan halangan dan penghalang atau musuh-musuh yang akan menghadang dakwah mereka, adalah para pewaris-pewaris nabi. Kalau para nabi seperti itu kondisinya, maka para pewarisnya pun begitu keadaannya. Siapa para pewaris itu? Pewaris itu adalah para ulama. Para ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah menyatakan innal ulama warasatul anbiya, sungguhnya para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi, pewaris manhaj nabi, pewaris akidah para nabi, pewaris dakwah para nabi, itu adalah para ulama. Kenapa? Kok seperti itu warisannya? Ya, karena ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, apalagi rupiah. Dinar sama dirham aja tidak. Tetapi mereka itu para nabi mewariskan kepada umat ini adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang berupaya untuk mengambilnya, berupaya untuk meraih ilmu tersebut sebagai warisan para nabi, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Karena mendapatkan warisan para nabi. Keberuntungan yang sangat besar. Kenapa? Dia akan terselamatkan di dunia dari berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Dan dia akan terselamatkan di akhirat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dari azabun nar. Para ulama mewarisi para nabi ilmu mereka, dakwah mereka, akidah mereka, dan sekaligus juga mewarisi para musuh-musuh para nabi tersebut. Maka dalam sejarah tertulis sekian ulama yang telah mendapatkan ujian yang cukup berat di dalam upaya mereka mendakwahkan al-haq, tidak jauh dari ingatan kita bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah disiksa, dipenjara, dicambuk karena membela dakwatul rasul, dakwatul haq, akidah salafiyah, ketika menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, membantah syubhat dan bid'ah kaum al-jahmiyah yang menyatakan bahwa Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Imam Ahmad dengan tegar menjawab syubhat-syubhat tersebut dengan tegas. Dan sebagai akibatnya beliau harus dipenjara dan disiksa. Terlalu banyak untuk kita sebutkan contoh-contoh dalam sejarah. Bagaimana para ulama mendapatkan ujian demi ujian di dalam melakukan dakwah tersebut. Al-Imam As-San'ani, As-Syaukani, dan beberapa ulama di Yaman pada waktu itu, 3 abad yang lalu kurang lebih, ketika mereka mengibarkan bendera sunnah menghadapi kaum Syiah Zaidiyah, dan bahkan sudah muncul Syiah Rafidah, mereka tidak pernah merasakan tentramnya hidup karena dikejar-kejar oleh kaum Syiah Rafidah pada masa itu. Hingga Al-Imam Syaukani, As-San'ani, dan beberapa yang lainnya pada waktu itu lari dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, memikul buku-buku mereka, kitab-kitab mereka dengan himar, keledai, dan yang semisalnya, dibawa ke sana kemari. Luar biasa berbagai macam ujian yang dirasakan oleh para ulama ketika mereka dengan jujur menyatakan dirinya sebagai penerus dan pewaris dakwah para rasul atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka perlu kita ketahui bahwa berdakwah membela al-haq, membantah kebatilan, menghancurkan syubhat, itu adalah pekerjaan yang mulia yang masing-masing kita harus berkeinginan, harus berandil sebatas apa yang dia mampu, sebatas apa yang dia miliki, untuk berupaya menebarkan al-haq, mempersempit ruang gerak kebatilan. Ini adalah kiprah seorang mukmin yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan upaya membantah ahlul batil, menegakkan al-haq, adalah sebagai ciri-ciri dari al-udul, orang-orang yang adil dan terpercaya di setiap generasi. Masing-masing kita menginginkan itu. Masing-masing kita harus berupaya berbuat yang dinilai oleh Allah adalah upaya dan keikhlasan. Walaupun dia berbuat hanya sedikit, semampu apa yang dia bisa lakukan, sebatas hanya mendapati sebuah buletin yang menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah, kemudian dia fotokopi sejumlah 10 atau 20, kemudian dia berikan kepada kawan-kawannya. Hanya sebatas itu, tetapi karena didasari oleh niat ikhlas, kemudian as-sidq, sikap yang jujur, hanya mengharapkan ridha Allah, maka nilainya bisa melampaui yang telah berbuat lebih besar daripada itu. Sehingga tidak boleh di antara kita ada yang kecil hati atau putus asa untuk berbuat. Jangan. Sehingga kita berharap kita tergolong apa yang telah disebutkan dalam beberapa dalil yang telah kita dengarkan bersama. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa, mengemban ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu mantik, bukan ilmu filsafat, atau ilmu-ilmu yang mendulukan logika, mengedepankan logika dan ra'yu terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah. Tetapi ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah dan aqwal sahabah. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini, mengembannya adalah orang-orang yang adil, terpercaya dari setiap generasi. Setiap generasi akan muncul jenis-jenis orang yang seperti ini. Siapa mereka itu? Para ulama. Dari generasi ke generasi terlalu banyak untuk disebutkan di masa ini. Ala ra'sihim, yang terbesar dan dinyatakan sebagai mujaddid hadhil ummah adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah wa Syekh Muhammad Aman Al-Jami wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad wa Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري. Ini nama-nama atau deretan nama besar di masa kita yang mereka yu'tabar udul. Mereka adalah orang yang dikategorikan sebagai udul, orang-orang yang terpercaya mengemban amanah, amanatul ilm, amanatul da'wah, membina, membimbing, mentarbiah umat ini. Luar biasa mereka. Tidak sebuah syubhat pun yang dilontarkan oleh ahlul batil, kecuali salah satu atau sekian nama dari deretan nama tersebut bangkit untuk menjelaskan kepada umat tentang kebatilan tersebut. Dulu, berapa banyak dari kita, bahkan dari para duat yang jauh keilmunya di atas kita, bahkan sebagian ulama pun belum tahu tentang akidah yang sebenarnya, ideologi yang sebenarnya dari akidah Sayyid Qutb. Bahkan buku-bukunya, kitab-kitabnya dahulu, sebagian ahli sunnah pun membacanya dan mengkajinya. Laulallah wa hadzal fadl min Allah azza wa jal, thumma laula asy-syekh al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak dan maha memberi hidayah, kemudian juga karena jasa asy-syekh Rabi' yang meluangkan waktu, pikiran, tenaganya dan apa yang beliau miliki untuk membongkar buku-buku dan kitab-kitab Sayyid Qutb. Satu persatu, lembar demi lembar beliau periksa, kemudian beliau timbang dengan timbangan dan mizan Al-Quran was sunnah dan fahmu salafil ummah. dengan izin Allah beliau berhasil menguak dan membongkar berbagai macam syubhat, kebatilan yang berada di buku-buku Sayyid Qutb bertebaran, yang ternyata buku-buku inilah yang menjadi sumber utama berbagai macam bid'ah, berbagai macam kesesatan, berbagai macam afkar munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng dari al-haq. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah barakah pada ilmu beliau yang telah membimbing umat ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Beliau dengan tegar membongkar syubhat-syubhat tersebut dengan hujjah-hujjah damighah, hujjah-hujjah yang benar-benar mematahkan syubhat-syubhat tersebut. Dan tidak cukup sampai di situ, ada beberapa pihak yang berusaha untuk menimbulkan keraguan umat kepada karya-karya Syekh Rabi', berupaya untuk membantah beberapa istimbat, ijtihad Syekh Rabi' hafizahullah. Tetapi beliau tetap tegar mempertahankan apa yang telah beliau teliti dan beliau bahas selama ini. Dan apa yang beliau tulis itu dibenarkan oleh para ulama kibar. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil dan yang lainnya dari masyayikh Ahlus Sunnah menetapkan bahwa apa yang ditulis oleh Syekh Rabi itu adalah hak yang harus dibela, dipertahankan dan ditebarkan di tengah umat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itulah sederetan nama al-udul di masa ini, di masa kita hidup. Yang kemudian, apa ciri-ciri daripada al-udul? Orang-orang terpercaya, pengemban amanah. Ciri-cirinya adalah, yunfuna anhu tahrifal ghalin, wantihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Mereka itu kiprahnya adalah membersihkan dari agama ini berbagai macam upaya tahrif, penyelewengan dan penyesatan agama di tengah-tengah umat ini, yang dilakukan oleh al-ghalin, oleh orang-orang yang radikal ekstrim di dalam memahami nas-nas Al-Quran, nas-nas As-Sunnah. Berbagai macam upaya itu, upaya untuk mengotori syariat yang bersih ini, upaya untuk mencemarkan nama harum Sunnah dan Ahli Sunnah, dibersihkan, dicuci bersih oleh para udul tersebut, sehingga tetap agama ini, tetap manhaj ini, sunnah dan akidah ini tegar, bersih dan bercahaya. Ini ciri-ciri mereka. Yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin, dan sekaligus juga membersihkan dari agama ini berbagai macam upaya penipuan atau tipu daya yang dilakukan oleh ahlul batil, serta juga membersihkan dari agama ini berbagai macam takwil yang dilakukan oleh orang-orang jahilin, orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang berkomentar, para komentator-komentator jahil yang ikut mengomentari sekian permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam. Maka al-udul tersebut, para ulama besar tersebut membersihkan agama ini dari berbagai macam upaya tersebut. Insyaallah nanti dalam beberapa kajian kita, dalam daurah ini, kita akan sebutkan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh al-ghalin, wal-mubtilin, wal-jahilin. Sehingga kalau kita tahu bahwa dari setiap generasi akan ada orang-orang yang seperti ini, yang kiprahnya adalah sebagaimana kita dengarkan bersama, maka kita pun ingin ikut punya andil. Kita ini yang sedikit ilmu, sedikit amalan, dan sedikit ikhlas, ingin berupaya untuk tidak ciut nyali, untuk tidak kecil hati dan putus asa, ingin pula kita punya andil di dalam menyebarkan al-haq, di dalam membela ad-din, di dalam membela as-sunnah, di dalam menghancurkan dan mengubur rapat-rapat kebatilan dan berbagai macam kesesatan. Kita ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perlu diketahui bahwa amalan membela as-sunnah, amalan mempertahankan al-haq, serta membersihkannya dari berbagai macam upaya-upaya yang ingin mengotorinya, ini adalah digolongkan oleh para ulama salaf dari kalangan sahabah, tabi'in dan tabi' tabi'in dan yang sesudahnya sebagai daripada afdhal jihad, jihad yang tertinggi, jihad yang termulia, yang afdhal, yang paling utama. Kita akan bacakan beberapa nas dari a'immatus sunnah. Yang akan kita bacakan ini adalah pernyataan dari a'immatus sunnah yang mereka itu adalah orang-orang yang ikut terjun di dalam medan jihad, di dalam medan tempur, yang telah menghirup debu-debu jihad, yang telah mendengar dentingan pedang di kanan kiri mereka. Saya tegaskan ini dan saya ulangi supaya tidak ada dari kalangan orang-orang jahil yang tidak mengerti nama-nama besar yang akan kita sebut dan kita baca pernyataan mereka ini, mengira bahwa ini ucapan datang dari seorang yang benci perang, seorang yang benci kepada jihad, anti jihad. Dan ini pun akan kita ulang-ulang dalam beberapa pembahasan kita. Di antaranya adalah pernyataan seorang mujahid besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seorang mujahid besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahmad bin Abdul Halim, al-ma'ruf bi Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyatakan, ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Dan semisal para tokoh-tokoh bid'ah dan ahlul kalam, ahlul maqalat, orang-orang yang mengedepankan ra'yu terhadap nas-nas Al-Quran yang menyelisihi dalil-dalil Al-Kitab was sunnah, dan mereka-mereka yang menghidupkan berbagai jenis ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan as-sunnah, kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan tentang bahaya mereka serta memperingatkan umat ini untuk waspada dari berbagai macam kejahatan mereka. Ini merupakan suatu kewajiban yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Yang dimaksud ittifaqul muslimin di sini adalah ulamaul Islam, bukan juhala. Sepakat bahwa upaya menjelaskan tentang kesesatan a'immatul bid'ah, para tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh dhalalah, merupakan suatu kewajiban sekaligus mengingatkan umat dari bahaya mereka merupakan kewajiban yang didasari di atas kesepakatan ulama kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, pernah suatu hari dinyatakan, ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad. Ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad. Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif. Ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bid'ah. Ada seseorang yang punya kebiasaan, semangat untuk bersaum, salat dengan berbagai macam bentuk salat, wajib ataupun yang sunnah, serta suka beriktikaf. Lebih engkau sukai dibandingkan orang lain atau seorang yang lain yang memiliki atau selalu berupaya untuk membantah ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad menyatakan, faqala idza qama wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Kalau ada seorang muslim, seorang yang dia serius di dalam berupaya untuk bersaum, kemudian melakukan sholat dengan berbagai macam bentuk saum dan berbagai macam bentuk sholat, kemudian dia rajin untuk beriktikaf, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaqarrub, perbuatan itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk dia. Tetapi seseorang yang berupaya untuk berbicara, membantah ahlul bid'ah, maka manfaatnya adalah di samping untuk dirinya, juga untuk kaum muslimin. Dan yang ini kata Al-Imam Ahmad, afdal, lebih utama. Maknanya bukan berarti kita gak boleh sholat, gak boleh shom, gak boleh i'tikaf. Artinya, jangan saja atau jangan hanya kita rajin melakukan sholat dengan berbagai macam bentuknya, saum dan i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian kita mengabaikan upaya membela al-haq, membela sunnah dan membantah ahlul batil. Ini dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ikut bertempur menghadapi tentara Tartar. Perangnya bukan pakai M16 atau AK-47 yang habis nembak kita bisa bersembunyi di balik bukit atau bersembunyi di balik tembok, ya. Tembak, mundur. Nah, tembak lagi, mundur lagi, sembunyi. Nah, ini perangnya pedang dengan pedang, ya. Berhadapan muka dengan muka. Jadi benar-benar gentle, benar-benar rijal. Nah, la Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan keilmuannya yang luar biasa itu ikut bertempur pada masa itu, sebuah jihad yang memang diserukan oleh waliul amr, sebuah jihad yang memang telah dihimbau oleh waliul amr pada masa itu untuk menghadapi tentara Tartar yang telah menyerang negeri ini Syekhul Islam. Sehingga jangan dikira kemudian bahwa Syekhul Islam adalah ulama yang tidak mau jihad atau anti jihad. Jadi pernyataan ini keluar dari seorang ulama mujahid. Nah, saya ulangi ini, nanti antum akan tahu fungsinya pada suatu pembahasan tertentu. Kemudian dinyatakan oleh salah satu ulama besar, salah satu guru daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dikenal dengan nama Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi Abu Zakaria, syekh daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sering kita kalau buka buku Sahih Bukhari mendapati sanad qala haddatsana Yahya bin Yahya. Yang dimaksud adalah Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi Abu Zakaria. Seorang alim besar mujahid menyatakan, adzabbu anis sunnati afdalu minal jihad. Upaya membela as-sunnah, yakni di hadapan ahlul batil, itu lebih utama dibandingkan jihad. Yang dimaksud jihad yang dinyatakan oleh beliau adalah perang tempur melawan orang-orang kafir. Sekali lagi, siapa yang menyatakan ini? Ulama mujahid yang hidupnya itu banyak dihabiskan di as-sughur, di perbatasan-perbatasan negeri muslim dengan kafir, untuk melakukan ribab. Ribab. Nah, ribab itu amalan besar. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW, seorang yang melakukan ribab, menjaga di malam hari, matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan berbagai macam keutamaan yang lainnya. Lah, ulama semacam Yahya bin Yahya Tamimi Naisaburi ini adalah ulama yang menghabiskan waktunya di thughur, di perbatasan-perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, melakukan jihad. Tetapi dia menyatakan, "Adzabbu anis sunnati afdalu minal jihad." Upaya membela, mempertahankan sunnah itu lebih utama daripada jihad. Lah, kalau yang menyatakan ini orang yang memang enggak pernah jihad, bisa saja dituduh, ya memang kamu munafik, ya, enggak pernah jihad. Seperti yang dituduhkan kepada saya melalui website, ya, dari kalangan para teroris Khawarij, menyatakan Ustadz Luqman Ba'abdu itu munafik, enggak pernah jihad. Ya pantas kalau mau dituduh seperti itu. Lah, kalau yang menyatakan ini nama-nama besar semacam Imam Ahmad, semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Zakaria, beranikah Anda-anda menuduh mereka sebagai munafikin? Nah, bahkan ana yakin orang yang menulis itu pun tidak pernah menghirup debu pertempuran. Nah, mungkin hanya menghirup aromanya TNT yang dia siapkan untuk membuat bom rakitan untuk melakukan teror. Nah, mungkin. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian ada seorang bertanya kepada Yahya bin Yahya, yaitu seorang ulama besar, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, salah satu guru daripada Al-Imam Muslim rahimahullah. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bertanya kepada gurunya, yaitu Yahya bin Yahya. Hati-hati jangan tercampur, ada Yahya bin Yahya, ada Muhammad bin Yahya. Nah, ayahnya sama-sama Yahya namanya. Lah, Muhammad bin Yahya bertanya kepada beliau, "Adzabu anis sunnah afdal minal jihad fi sabilillah? Ar-rajulu yunfiqu malahu wa yud'ibu nafsahu wa yujahid, fahada afdal minhu?" Ada seorang yang berjihad ini tadi telah menginfakkan hartanya. Jadi jihadnya itu tidak dibiayai, dalam pengertian dia mengeluarkan biaya sendiri, ya, untuk beli pedangnya, beli kudanya, beli bekal pertempurannya, ya, beli anak panahnya, dia membekali. Bahkan kadang-kadang memberi dana lagi untuk kepentingan pasukan yang lainnya. Orang sudah seperti ini kondisinya, dirinya sudah capek, dia berjihad, masih saja bisa dikatakan bahwa orang yang membela as-sunnah di hadapan ahlul batil, di hadapan ahlul bid'ah, dinyatakan lebih utama, dinyatakan afdal. Apa jawaban Yahya bin Yahya? Dipertegas, na'am bikathir, iya, jauh lebih utama. Dipertegas lagi oleh beliau. Nah, jadi jangan diantara kita ada yang salah faham atau kemudian meremehkan amalan besar ini. Kalau tadi adalah para ulama, baik di masa tabi'in ataupun sesudahnya, maka perlu kita ketahui bahwa hal yang senada diucapkan oleh seorang sahabat besar yang juga telah menghirup debu-debu jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dia yaitu seorang sahabat yang dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau yang tadi pernyataan Yahya bin Yahya itu didapati disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid yang keempat halaman ke-13. Kemudian pernyataan yang berikutnya yang ada pertanyaan Muhammad bin Yahya Dzuhli disebutkan dalam kitab Dzammul Kalam. Maka pernyataan Abu Sa'id Al-Khudri ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Ada kitab Musannaf bin Abi Syaibah. Bin Abi Syaibah itu namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Memiliki kitab namanya Musannaf. Pada jilid atau juz yang ke-15 halaman 303. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad. Bahwasanya Abu Sa'id radhiyallahu anhu menyatakan dalam keadaan beliau sudah tua umurnya dan tangannya sudah mulai bergemetar karena umur. Nah, beliau menyatakan qitalul khawarij ajallu indi min qitali iddatihim min at-turk. Memerangi kaum khawarij, kaum teroris kalau mau dibahasakan sekarang, walaupun kita lebih suka untuk menyatakan khawarij, kita memakai kalimat ini dikarenakan lebih mudah difahami oleh umat di negeri ini. Memerangi kaum khawarij, kata Abu Sa'id, adalah lebih mulia di sisiku, dalam pandanganku, dibandingkan memerangi kaum Turk. Kaum Turk ini adalah keturunan dari Mongol, orang-orang kafir. Nah, lebih mulia dibandingkan memerangi mereka. Luar biasa. Ini pernyataan seorang sahabat. Mungkin kita dengan ilmu yang terbatas, ya, kependekan dan keterbatasan ilmu kita heran. Kenapa ya? Padahal itu kafir. Ini khawarij. Kok bisa sih? Memerangi khawarij itu lebih utama dibandingkan memerangi orang-orang kafir. Sekali lagi yang menyatakan ini orang yang sudah dipersaksikan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersaksikan imannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang ucapan. Orang yang sudah teruji imannya, berbagai macam ujian dia tempuh, dia alami. Kemudian sekian ucapan diucapkan pula oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau di dalam sebuah kitab, di dalam mukaddimah kitab Manzumat Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah, mukaddimah kitab Manzumatul Kafiyah Asy-Syafi'iyah halaman 19, Ibnul Qayyim menyatakan fal jihadu bil ilmi wal hujjati jihadu anbiya'ihi wa rusulihi wa khassatihi min ibadihi al makhsusina bil hidayati wat tawfiq. Ini yang menyatakan siapa? Ibnul Qayyim. Nama Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, ini nama-nama yang sering dicatut oleh Hizbiyun, oleh Khawarij atau Neo Khawarij. Sering namanya kalau lagi enak senden. Tahu senden? Atau digandeng. Nah, nanti Ibnu Katsir dipuji. Nah, kalau lagi mau menukil Ibnu Taimiyah, dicari pas kata-kata yang samar-samar atau satu alinea kemudian alinea berikutnya dihapus, loncat alinea berikutnya, nama Ibnu Taimiyah disanjung-sanjung. Nah, tapi gak jujur di dalam menukil. Baru sekarang ini muncul sebuah tulisan kurang lebih 300 halaman yang ternyata katanya dinisbahkan kepada Ali Ghufran, ya, yang dikenal juga dengan Mukhlas, salah satu konconya siapa? Imam Samudra, tapi belum dicetak dalam bentuk buku. Saya mencoba membaca, di sana dia menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan takfir. Kemudian wah luar biasa, menyebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid sekian, halaman sekian. Ternyata kita memang sudah curiga. Curiga kepada Hizbiyun dan Ahlul Bid'ah. Nah, saya mencoba kembali kepada buku Majmu' Fatawa pada jilid tersebut, halaman tersebut. Ternyata pernyataan yang dia nukil itu adalah salah satu alinea atau satu halaman dari sekian halaman pembahasan Ibnu Taimiyah tentang permasalahan itu. Saya mulai coba membaca dari awal pembahasan. Ternyata apa yang dimaui dan diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak seperti yang dinukil oleh orang ini tadi. Keji memang. Pendusta mereka. Luar biasa. Maka ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, sekali lagi yang kita dengarkan terakhir ini adalah ucapan Ibnul Qayyim yang juga sebagai ulama mujahid. Kalau Syekh bin Baz di masa ini dinyatakan sebagai ulama qa'idun, sebagai ulama yang cuma duduk-duduk saja, mungkin mereka masih punya alasan karena memang Syekhul Islam, karena memang Ibnu Baz tidak pernah terjun di Afghanistan untuk bertempur, tidak pernah berterjun di Palestina ikut ngelemparin tank-tank Israel dengan batu, nggak pernah. Ke Bosnia juga enggak. Mungkin masih ada celah bagi mereka untuk menyatakan ini adalah bukan ulama mujahid, ini adalah ulama qa'idun, ulama yang duduk-duduk saja. Nah, atau dengan istilah lain, ini adalah ulama waroqi, bukan ulama haroqi. Mereka membagi-bagi, ya, nanti kita akan bahas sekian syubhat di sini. Nah, lah yang mengucapkan ini Ibnul Qayyim, salah seorang ulama mujahid. Apa kata beliau? Maka kata, jihad dengan menggunakan ilmu dan hujjah adalah jenis jihadnya para nabi dan jihadnya para rasul-rasul dan jihadnya orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah yang mereka itu mendapatkan jaminan hidayah dan taufik secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan apa? Dengan ilmu, jihad dengan hujjah. Kalau tadi kita menyatakan pernyataan Abu Sa'id Al-Khudri dari kalangan sahabat, maka diriwayatkan dari pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebuah pernyataan yang luar biasa. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Fasawi dalam kitabnya Al-Ma'rifah wa Tarikh jilid yang ketiga halaman 502. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya Jami'. Nah, halaman 1 jilid pertama halaman 31 sampai 32 bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang perkara jihad, tentang seputar permasalahan al-jihad. Bertanya kepada siapa? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas itu? Misanan Nabi, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sekian pertempuran, terkhusus di masa Umar Ibn Khattab sebagai khalifah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu turjumanul Quran yang dipersaksikan keimanannya oleh Allah, bukan dapat rekomendasi dari sebuah universitas atau gelar-gelar yang lainnya, bukan, mendapatkan rekomendasi ini dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan dipersaksikan oleh umat. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang al-jihad, beliau menjawab, ala adulluka ala khairin minal jihad, maukah engkau aku tunjukkan kepada suatu perkara yang jauh lebih baik dibandingkan jihad. Yang dimaksud jihad dalam kalimat ini adalah bertempur di medan laga menghadapi orang-orang kafir. Maukah, kata Ibn Abbas, aku tunjukkan suatu perkara yang lebih baik dari jihad itu? Yang kau tanya, qultu bala. Orang tadi, orang ini disebut terkenal dengan Al-Azdi. Nisbahnya adalah Al-Azd, Al-Azdi. Aku berkata, tentu, kata Al-Azdi, aku mau. Maka Ibnu Abbas menjawab, qala tabni masjidan wa tu'allimu fihi al-fara'idha was-sunana wal-fiqha fid-din. Kau bangun sebuah masjid, bangun masjid, kemudian engkau mengajarkan di masjid tersebut ilmu faraid, ilmu tentang warisan, ya. Kemudian juga engkau mengajarkan tentang as-sunan, sunnah, dan mengajarkan fikih dalam ilmu agama ini, itu lebih baik dibandingkan jihad. Loh, ada suatu hal penting yang perlu juga diketahui di sini. Ini Ibnu Abbas menyatakan ini kapan? Tentunya kita akan menjawab, ya sekitar 14 atau 13 abad lebih yang lalu. Nah, itu kalau hitungan waktu. Tapi yang saya tanyakan bukan ini. Yang saya tanyakan adalah Ibnu Abbas mengucapkan ucapan ini, statement ini atau nasihat ini adalah di masa kekhilafahan masih berada di tangan para a'immah, para khulafa'ur rasyidin, dan yang sesudahnya daripada a'immah al-muhtadin. Beliau mengucapkan ini di masa para sahabat yang lainnya, atau masih banyak para sahabat yang hidup, di masa mana jihad, di masa di mana jihad sedang dikobarkan atas perintah dan izin waliul amr. Jihad yang syar'i sedang tegak di masa itu. Jadi beliau mengucapkan ini bukan di masa tidak ada jihad. Di masa jihad sedang dikumandangkan. Penyerangan ke negeri Eropa dan ke negeri-negeri yang lainnya. Penaklukan sekian negeri-negeri kafir terjadi pada masa itu. Toh Ibnu Abbas menyatakan ucapan ini. Lalu kira-kira bagaimana jawaban Ibnu Abbas kalau beliau melihat kondisi kita sekarang? Kondisi di mana muslimin dalam keadaan lemah selemah-lemahnya. Kondisi di mana muslimin dalam keadaan tidak memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik ataupun kekuatan iman yang benar. Kira-kira apa jawaban Ibnu Abbas ketika ditanya tentang jihad? Atau lebih-lebih menyikapi orang-orang yang selalu menyerukan tentang jihad? Ternyata di masa itu, di masa jihad masih sering berkobar, beliau menjawab dengan jawaban ini. Mau, kata Ibnu Abbas, aku tunjukkan suatu amalan yang lebih baik daripada jihad itu? Ya, tentu, kata Al-Azdi. Al-Azdi adalah orang yang bersemangat untuk berjihad, sehingga dia bertanya tentang jihad kepada Ibnu Abbas. Dan dijawab oleh Ibnu Abbas, yang lebih baik dari itu adalah engkau bangun sebuah masjid, kemudian engkau mengajarkan di masjid itu ilmu faraid, ilmu tentang warisan, kemudian engkau mengajarkan pula tentang sunnah dan mengajarkan fikih. Al-Azdi bukan kemudian kayak akhlaknya para teroris di masa ini. Ketika diberi nasihat oleh para ulama, para masyayikh, justru menuding para masyayikh itu sebagai anteks-anteksnya Yahudi. Al-Azdi ketika menerima nasihat dari Ibnu Abbas, langsung mendengarkan nasihat itu dan menerima. Jangan dibandingkan keberanian Al-Azdi, kegagahan dan kepiawaian dia di dalam bertempur dengan orang-orang neo-khawarij di masa ini yang rata-rata adalah penakut. Habis ngebom, cukur jenggot. Yang tadi celananya di atas mata kaki, sekarang celananya dipanjangkan di bawah mata kaki. Ya. Yang tadi istrinya bercadar, sebagian mereka istrinya jangan bercadar dalam rangka menghilangkan jejak. Bahkan sebagian mereka yang tadinya gak ada TV di rumahnya, masukkan TV di rumahnya. Nah, ini pengecut, penakut, pengkhianat. Nah, para sahabat, para tabi'in, al-imam al-azdi, Ibnu Abbas adalah orang-orang yang syuja'an, orang-orang pemberani, semangat untuk berjihad. Tetapi al-imam al-azdi, seorang yang berilmu, dididik oleh sahabat, dididik oleh para tabi'in kibar. Ketika mendapat jawaban ini dari Ibnu Abbas, diterima jawaban itu dengan cara menerima yang ilmiah. Ikhwani fiddina azzani Allahu ayyakum. Masih banyak lagi pernyataan para a'immah, para ulama salaf, yang notabene mereka, mayoritas mereka itu adalah mujahidin, yang mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Sehingga kita sekarang tahu bahwa di masa kita ini lebih-lebih, kita menyatakan bahwa seutama-utama jihad di tengah-tengah muslimin dalam keadaan lemah, rusak akidahnya, rusak imannya, rusak manhajnya. Sebagian mereka menolak hadis Rasul. Sebagian mereka meremehkan sunnah Rasul. Sebagian mereka menyekutukan Allah. Sebagian mereka mengolok-ngolok ayat Al-Quran. Mengolok-ngolok hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah yang banyak dari umat ini tidak mau sujud dan rukuk kepada Allah. Tentunya lebih-lebih di masa ini adalah amalan dakwah menuju kepada agama Allah, membela al-haq, membela sunnah, membela manhaj dari berbagai macam kebatilan, membantah bid'ah dan ahlul bid'ah, adalah jihad terbesar, adalah amalan tertinggi. Maka dalam mukaddimah daurah kali ini, saya menasehati diri saya pribadi, kemudian seluruh ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum, untuk benar-benar berlindung kepada Allah, benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya untuk menghidupkan dakwatul haq, mengemban dakwah ini, menyebarkannya, membantah ahlul batil sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing yang saya gambarkan tadi sedikit tentangnya. Silahkan, siapa yang mampu berbuat, berbuat. Ini mukaddimah daurah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada sore hari ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada durus-durus yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.